Setitik cahaya datang, sinarnya lalu menghilang. Pergi entah kemana, dia tinggalkan belang. Sebentar bahagia ku rasakan, lalu seenaknya kau tinggalkan. Entah apa yang kau pikirkan, biar waktu yang menafsirkannya. Tak usah kau jelaskan, ku juga ingin cepat lupakan. Sejauh mana kau mengartikan cinta yang nyata itu, bukan tanpa alasan. Saat kau pergi, ini bukan pertama terjadi. Dan ku mengerti, bahkan lebih dari ini. Ku mengalami, bahkan sakitnya tak terobati. Ditambah lagi, ku percaya suatu saat nanti, secepatnya kau akan mengalami. Bahkan harus lebih dari ini, bahkan harus lebih sakit lagi. Ku percaya suatu saat nanti, secepatnya kau akan mengalami. Sejauh waktu kau jelajahi, kemanapun itu hanya karena yang kau temui. Pertama terjadi, dan ku mengerti, bahkan lebih dari ini. Ku mengalami, bahkan sakitnya tak terobati. Ditambah lagi, ku percaya suatu saat nanti, secepatnya kau akan mengalami. Bahkan harus lebih dari ini, bahkan harus lebih sakit lagi. Ku percaya suatu saat nanti, secepatnya kau akan mengalami.